fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berkata musannif atau muallif pengarang kitab Tauhid Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan telah berkata Al-Imam Ahmad, ajibtu niqaumin, aku heran. Ajib di sini adalah bentuk ingkari. Karena ajib itu kalau konteksnya senang itu aku kagum. Nah ini maknanya kagum. Jadi ajabali amrin mu'min, ini maknanya kagum, karena konteksnya adalah senang. Ada ajaba konteksnya pengingkaran, seperti ini ajibtu, kita artikan dengan heran. Karena pengingkaran sesuatu yang aneh tapi yang diingkari. Mana ajaba itu aneh, tapi kalau suatu aneh yang disenangi berarti kagum. Kalau aneh pengingkaran berarti heran. Kurang lebih begitu maknanya, walaupun tidak sama persis. Ajibtu liqaumin, ini bentuk ingkari. Jadi Al-Imam Ahmad menyampaikan sebagai bentuk pengingkaran. Aku heran kepada suatu kaum. Araful isnad, mereka telah mengetahui sanad, sanad hadis, yaitu silsilah ruwat minar rijal hadis, itu rantai para rawi suatu hadis. Ini keistimewaan Islam di dalam, termasuk di dalam menjaga agama ini adalah menjaga sanad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan terjaganya sanad, terjaganya matan, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum yang telah mengetahui sanad, mereka sebutkan insyaallah di belakang, wasihatahu, dan sahihnya. Berarti ini bukan sekedar orang awam, orang yang telah mengetahui sanad dan kesahihannya, berarti mengetahui hadis, mengetahui kedudukan hadis, derajat hadis. Yadhabuna ila ra'yi Sufyan, ternyata kaum ini condong kepada pendapatnya Sufyan. Jadi meninggalkan kesahihan hadis lalu malah condong kepada pendapatnya Sufyan. Ini yang diherani oleh Imam Ahmad. Sufyan As-Sauri, seorang imam, tapi beliau heran terhadap kaum yang tahu kesohihan hadis, tahu sanadnya, tahu kesohihannya, tahu kedudukan hadis, lebih condong dengan pendapatnya Sufyan As-Sauri. Itu meninggal hadis malah condong dengan pendapatnya Sufyan As-Sauri. Wallahu ta'ala yakul, sedangkan Allah ta'ala berfirman, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi, itu dalam surah Nur ayat ke-63. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perkara Rasulnya, amri Rasul, perkara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Kenapa? Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah. Ayusibahum adabun alim, atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih. Itu milisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan mengikuti pendapat seseorang, dengan alasan mengikuti perkataan seseorang. Ini hati-hati, akan menimpa kepadanya, mereka akan ditimpa fitnah dan atau ditimpa azab yang pedih. Lalu Imam Ahmad melanjutkan, atadri mal fitnah, apakah kamu tahu apa fitnah itu? Al fitnah itu asyirku, fitnah itu adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa'a fi qalbihi syai'un minazzaih wa yahlik. Boleh jadi, ya, la'allahu boleh jadi, apabila dia menolak sebagian sabda beliau, yaitu menolak sebagian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan mengikuti pendapat seseorang, akan terjadi pada hatinya sesuatu, akan muncul dalam hatinya sesuatu minazai, berupa penyimpangan. Kenapa? Sampai kepadanya perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kok malah condong dengan yang lain, lebih condong perkataan selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti sudah ada zai dalam hatinya. Ini ada bintik-bintik ingin menyimpang, wayahlik, lalu dia akan binasa sebab zaihnya itu. Mu'allif rahimahullah setelah menyebutkan asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di mana beliau memberikan pengingkaran yang keras terhadap orang yang telah sampai kepadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beralasan mengikuti perkataan Abu Bakar dan Umar, lalu beliau mengatakan hampir-hampir batu dari langit turun kepada kalian, pengingkaran yang keras, teguran yang keras terhadap orang-orang yang sudah sampai kepadanya sabda Nabi SAW lalu mencondong kepada perkataan selain beliau walaupun perkataan Abu Bakar dan Umar. Setelah mu'alif menyebutkan asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu beliau menyebutkan perkataan Imam Ahmad rahimahullah yang semakna, yaitu beliau pun heran karena mengingkari terhadap orang-orang yang telah mengetahui sanad hadis, mengetahui kesahihannya, malah condong dengan pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Baiklah, sampai kepadanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu malah condong dengan perkataan seseorang yang menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau heran dan beliau juga khawatir akan terjadi fitnah. Beliau menyebutkan dalil yaitu surah An-Nur ayat ke-63. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasannya seseorang atau suatu kaum yang telah sampai kepadanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu lebih senang, lebih condong kepada perkataan yang lainnya atau pendapat orang lain, maka dikhawatirkan atau terancam akan tertimpa fitnah. Tertimpa fitnah, bahkan tertimpa azab yang pedih, yang pedih. Ini bahayanya teguran keras karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimpa pada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Maka hendaknya kita itu berhati-hati. Kalau sudah sampai kepadanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sudah jelas sahihnya, cukup sudah. tidak butuh lagi pendapat siapapun, tidak butuh lagi perkataan siapapun, sudah cukup sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai lalu mencari-cari perkataan orang lain, pendapat orang lain, lalu akhirnya menyisih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya akan muncul dalam hatinya ada rasa jai, penyimpangan. Mu'allif rahimahullah menyebutkan perkataan al-imam Ahmad rahimahullah sebagaimana asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallah au tahlili ma harramallah faqad ittakhadhum arbaba min dunillah. Hubungan asar dan perkataan Imam Ahmad dengan bab ini bahwasannya seseorang yang telah sampai kepadanya dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu malah memilih pendapat seseorang yang menisi Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk menaati seseorang di dalam menisi syariat Allah, termasuk menaati seseorang entah itu ulama atau umara dalam menyisi Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti telah menjadikan seseorang itu sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya besar, entah itu ulama ataupun umara, bahkan walaupun bukan ulama dan umara, tidak boleh. Sudah sampai kepadanya dalil Al-Quran, dalil hadis Rasulullah SAW, lalu malah memilih perkataan orang lain siapapun adanya. Maka hubungan berkata Imam Ahmad rahimahullah dengan bab insyaallah bisa kita pahami. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan perkataan Imam Ahmad ini dalam kitab beliau Fathul Majid. Qala Syekh Abdurrahman Ali Syekh rahimahullah ta'ala, hadzal kalam minal Imam Ahmad. Perkataan ini dari Al-Imam Ahmad. Rawahu anhu Al-Fadl Ibn Ziyad. Diriwayatkan perkataan Imam Ahmad ini oleh Fadl bin Ziyad, yaitu Abu Abbas Al-Qattan. Beliau min ashabi Ahmad. Beliau termasuk murid-muridnya Imam Ahmad. wa Abu Thalib Abu Thalib ini adalah Ahmad bin Humaid. Al-Miskani atau Al-Maskani. Qala Al-Fadl an Ahmad, berkata Al-Fadl, dan Fadl ini termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan dari Imam Ahmad. Wa mimman aktsarur riwayah anhu. Ini Fadl. Beliau berkata dari Ahmad, nadartu fil mushaf, berkata Imam Ahmad, saya merenungi mushaf, meneliti mushaf. Fawajadtu ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi salasin wa salasin fi salasin wa salasin maudian. Saya meneliti mushaf atau mengamati mushaf, lalu saya menjumpai taat kepada Rasul, itu berkaitan dengan perintah taat kepada Rasul, ini ada 33 ayat. Summa ja'ala yatlu, kemudian beliau membaca, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kemudian beliau membaca ayat, yaitu dalam surah An-Nur ayat ke-63, maka berhati-hati orang yang mengisi perkara beliau, yaitu tidak menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan taat atau ta'ah, yaitu taat, yaitu mengamalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini namanya ta'at, bahasa kita ta'at. Nah, kalau tidak melaksanakan perintahnya atau tidak meninggalkan larangannya, berarti menyelisihinya. Yang perintah ditinggalkan, yang larangan diamalkan, berarti menyelisih. Ayatnya, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perkaranya, perkara Rasulullah SAW. Itu tidak menaati beliau. Kenapa? Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka adab yang pedih. Jadi dari ayat ini bisa diambil pelajaran, di antara sebab munculnya fitnah adalah muhalafatul rasul, menyelisih Rasulullah SAW, atau mukhalafatus sunnah, menyisi sunnah. Ini termasuk sebab munculnya fitnah. Adapun orang yang komitmen dengan sunnah, istiqomah di atas sunnah, kokoh di atas sunnah, bukan fitnah. Hati-hati di sini, jangan salah paham. Bukan fitnah. Jangan sampai orang istiqomah dengan sunnah kan nanti bikin fitnah. Lah. Yang menyebabkan fitnah adalah menyisi sunnah. Ini penting. Karena sebagian manusia malah membuat kerancuan. Orang yang istiqomah di atas sunnah malah dikatakan membuat fitnah. Orang menyelisih sunnah malah dikatakan menghindar dari sun dari fitnah. Allah musta'an. Ini kan ayat Al-Qur'an sebaliknya. Orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan akan munculnya fitnah. Aw yusibahum adzabun alim, bahkan bisa menimpa padanya adab yang pedih. Lalu beliau lanjutkan, fadzakaro min qauli al fitnah asyirku. Lalu beliau menyebutkan dari perkataan Al-Imam Ahmad yang dimaksud al-fitnah di sini adalah asyirku, yaitu kesyirikan. Ila qaulihi wa yahlik, sampai perkataan beliau maka binasalah. Kenapa fitnah dikatakan syirik? Karena ketika orang menyisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dalam hatinya sudah ada bintik-bintik penyimpangan. Ada bintik-bintik jahil. Dan inilah yang akan membinasakan dia. Summa ja'ala yatlu hadhil ayah. Kemudian beliau membaca ayat ini, yaitu dalam surah An-Nisa ayat ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sekali-kali demi Rabb kamu tidaklah mereka beriman. Ini mereka belum beriman sampai mereka berhukum kepadamu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertahkim denganmu pada apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka tidak akan mendapati pada diri-diri mereka rasa berat dari apa yang engkau telah putuskan, dan mereka menerima dengan pasrah, dengan lapang dada. Ini orang yang beriman. Ketika terjadi perselisihan, lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau putuskan sudah terima. Ini orang yang beriman. Tidak mencari pendapat yang lain. Tidak mencari perkataan yang lain. Maka ini hendaknya seorang iman seperti itu. Terjadi perselisihan, lalu datanglah kepadanya dalil. Entah itu dari Al-Quran, Lalu dari hadis Rasulullah SAW dan jelas sudah. Sudah terima. Jangan lagi cari pendapat yang lain. Cari-cari jangan boleh jadi ada perkataan yang lain. Sudah cukup. Kalau sudah datang dalil. Wa qala Abu Thalib, berkata Abu Thalib yaitu Ahmad bin Humaid Al-Miskani, beliau adalah termasuk minal mutakhassis di suhbati Ahmad, termasuk orang yang khusus berteman dengan Imam Ahmad. Kata Abu Thalib, an Ahmad, dari Ahmad, Ahmad ibn Hanbal, wakila lahu, dan dikatakan pada Imam Ahmad, ini riwayat dari Abu Thalib, ini sama-sama muridnya Imam Ahmad, antara Al-Fadl dan Abu Thalib. Kalau riwayat dari Abu Thalib dengan lafaz inna kauman yad'un al-hadis, wajhabuna ila ra'y Sufyan wa khairi. Faqal a'jabu liqa min sami'ul hadis wa araful al-isnad wa sihatahu yada'unahu. Wa yadhabuna ila ra'yi Sufyan wa khairi. Dikatakan kepada beliau bahwasanya suatu kaum di sini diharokati yada'una, kalau yada'una berarti mengaku mengetahui hadis. Kalau yada'una, kalau yada'una berarti meninggalkan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Karena di sini ada harokatnya yada'un, saya baca yada'un atau catatan yang lain. Ada lokatnya enggak? Hah? Yadda'un. Berarti artinya bahwasanya satu kaum mengaku telah mengetahui hadis, lalu condong dengan perkataan Sufyan dan yang lain. Jadi meninggal hadis. Dia tahu, mengaku sudah tahu hadis, sudah sampai padanya hadis, tapi malah condong dengan pendapat Sufyan dan yang lain. Maka berkata Imam Ahmad, aku heran pada suatu kaum yang telah mendengar hadis, telah mengetahui sanad dan kesahihannya, lalu meninggalkan hadis dan condong dengan pendapat Sufyan dan yang lainnya. Nah ini sudah sampai, sudah mendengar hadis, tahu sanad, tahu derajat hadis, kesahihan hadis, lalu malah meninggalkan hadis, condong dengan perkataan Sufyan dan yang lainnya. Supaya itu contoh, maksudnya siapapun selain Sufyan. Beliau sebutkan Sufyan karena terkenal keimamannya, keilmuannya Sufyan. Walaupun ilmunya seperti Sufyan, soal begitu. Walaupun ilmunya seperti Sufyan Ats-Tsauri, tapi tidak boleh meninggalkan hadis hanya karena mengikuti pendapatnya Sufyan. Ini maksudnya. Bukan berarti yang lain boleh. Maksudnya lebih-lebih pendapat selain Sufyan, yang dibawa Sufyan ilmunya, seolah begitu. Ini ya, ini mendidik kita di dalam beragama. Kalau sudah sampai ke, sudah sampai kepada kita dalil, sudah cukup, sudah, jangan cari-cari yang lain. Sudah merasa cukup. Walaupun satu hadis, kalau sudah sahih dan sudah jelas maknanya, penjelasan ulama sudah jelas sampai pada kita, sudah. Ini tanda pencari kebenaran. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, talabul haq yakfi walau bidalilin wahidin. Orang yang mencari kebenaran cukup walaupun satu dalil. Wasahibul hawa la yakfi walau bi alfi dalilin aw kama qala. Kalau pengikut hawa nafsu, enggak akan cukup walaupun 1000 dalil. Enggak akan cukup. Kenapa? Karena belum mencocoki hawa nafsunya. Walaupun antum sampai 1000 dalil padanya, ini. Ngantilah. Belum, enggak cukup. Ini bedanya di situ. Tapi kalau orang ingin mencari al-haq, apapun satu dalil cukup sudah. Kenapa yang dicari dah dalil? Ayo belum lanjutkan. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَهْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَتَدْرِ مَا الْفِتْنَةُ؟ الْفِتْنَةُ الْكُفْرُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. وَيَدَّعُونَ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَهْلُبُهُمْ أَهْوَاهُمْ وَتَهْلُبُهُمْ أَهْوَاؤُهُمْ إِلَى الرَّأْيِ. Lalu beliau, yaitu Al-Imam Ahmad, mengatakan, telah berfirman Allah Ta'ala, maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mengisi perkara Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan menimpa kepada mereka fitnah atau tertimpa kepada mereka azab yang pedih. Lanjutkan, adatri mal fitnah, tahukah kamu apa itu fitnah? Beliau mengatakan, al fitnah al kufru, fitnah itulah kufur. Lalu Allah menyebutkan ayat firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Itu kesyirikan, kekufuran lebih besar daripada al-qatl. Mereka orang-orang yang telah mengaku mengetahui hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu hawa nafsu mereka telah menguasai mereka sehingga condong kepada pendapat seseorang. Ini hati-hati kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Ternyata dalil yang sampai kepadanya tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka cari-cari pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau ada pendapat sesuai dengan hawa nafsunya, oh ini kita sudah dapat kalam, kalaman. Nah, ini. Ya, kalam yang sesuai. Walaupun kalam ulama kibar, kalau enggak sesuai enggak diterima. Kalau sesuai baru diterima. Itu ada intinya sebetulnya. Walaupun kalam enggak dikenal, majhul. Kalamnya majhul, enggak dikenal orangnya, enggak pernah kita kenal sebelumnya, tapi karena sesuai diambil. Ini sudah dapat kalam. Kalam ya banyak. Apakah setiap kalam kita terima sedangkan kalam Allah dan Rasulnya ditinggalkan? Allahul musta'an. Ini hati-hati. Zakara dzalika anhu Syekhul Islam. Syekhul Islam Taimiyah telah menyebutkan hal itu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.